Yen ku pandang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging anane mung sewates kanca, padha rawani ngungkapke tresno. Yen ku pandang gemerlapnya mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu. Nganti kapan abot iki orang mbok kuku, mbok dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Bisa nyanyi enggak, Mbak? Bisa nyanyi? Terima kasih sayang, Lebak Wetan.